Dulu, gue pikir sarung tuh cuma buat sholat doang. Turns out, gue salah besar. Lihat deh sarung tenun Mangga, motifnya estetik parah. Mau lupa duit sama kaos polos atau kemeja oversize, OOTD lo langsung proper dan tetap clean. Bahannya, beuh, adem banget. Udah SNI dan halal, bro. Dipake nongkrong seharian juga gak bakal gerah. Jadi, mau ibadah oke. Mau quality time bareng circle juga tetap masuk vibe-nya. Bawa tradisi tapi tetap culture. Siapa bilang pakai sarung gak bisa culture? Dapatkan sekarang di www.banggabersarung.com dan Sarung Mangga Official di seluruh online marketplace Indonesia. Sarung Mangga, bangga bersarung mangga.